Salahkah bila beta sayang senona? Salahkah bila memang beta jatuh cinta pada ale? Beta sing mampu bohongi perasaan yang seterukir lama sejak beta kenal. Jadi taman biasa kalau beta pun kehadiran bikin serasa nyaman. Beta cuma bisa minta dari Tuhan, semoga saya percaya beta pun cinta seutuh. Saya percaya beta pun cinta seutuh.